Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Azim, memasuki ayat ke-65 dari Al-Ma'idah. Firman Allah, walau anna ahlal kitab amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Kalau saja ahlul kitab beriman dan mereka bertakwa, akan kami hapuskan kejelekan-kejelekan mereka dan akan kami masukkan mereka ke dalam jannah, surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau, kalau saja mereka mau beriman dan bertakwa, beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan bertakwa dari kebiasaan mereka melakukan yang haram, melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kebiasaan mereka melakukan dosa dan maksiat. Kalau saja mereka bertakwa dari semua itu, menjauh dan meninggalkannya, lakaffarna anhum sayyiatihim, akan kami hapus niscaya kejelekan mereka. Sehingga dengan itu, yang tidak diinginkan dari kejelekan akan mereka terhindar darinya, dan segala kebaikan yang diharapkan akan mereka dapati. Dan itu janji Allah, seperti yang Allah sebutkan pula di dalam ayat, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum, kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang dari kalian, maka niscaya akan kami menghapus dosa-dosa kalian yang lain, yaitu shogair wal khotoya, lamam, dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan Bani Adam akan terhapus. Dan itu fadilah, keutamaan ketika orang meninggalkan kabairudzunub, dosa-dosa besar. Oleh karena itu perlu diketahui dan dikenali apa saja kabair, dosa-dosa besar itu. Karena dengan kita mengetahui, kita menjauhinya, dan dari situ keutamaannya terhapus, digugurkan dosa-dosa kita yang lainnya, lamam, dosa-dosa yang tidak sengaja, dosa-dosa kecil atau yang semisalnya. Oleh karena itu Al-Hafid Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah mengumpulkan kabair, dosa-dosa besar, dalam satu karya beliau, dan beliau beri judul Al-Kabair. Kemudian diikuti pula oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, juga dalam karya beliau yang sama namanya Al-Kabair, juga Al-Hafidh Ibni Hajar Al-Haythami dalam karya beliau Az-Zawajir An-Iqtirafil Kabair. Para ulama ini mengkoleksi dan membukukan dosa-dosa besar yang tersebutkan dalam Quran dan Sunnah, karena perlu untuk kita pelajari, untuk kita ketahui, sehingga kita menjauhi itu berdasarkan ilmu, hujjah, agar kemudian dosa yang lain terhapus. Kemudian Allah sebutkan, walau annahum aqamut Taurat wal Injil wama unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kalau saja mereka mau menegakkan Taurat, Injil, dan yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, kata Ibnu Abbas, yakni Al-Quran. Maksudnya Quran. Mau mengamalkannya. La akalu min fawqihim wa min tahat arjulihim. Ini saya mereka akan dapati makanan, rizki dari atas mereka, dari bawah mereka, sebagai balasan karena mereka mengamalkan kitab suci yang Allah turunkan, yang disampaikan oleh para nabi mereka. Kitab suci yang masih suci, yang belum diacak-acak oleh mereka, yang belum diubah-ubah, belum ditambah-tambahi, belum dikurang-kurangi. Di zaman mereka, di zaman Taurat diturunkan, di zaman Injil diturunkan, kalau saja mereka mau mengamalkan itu, ini saya akan Allah bukakan pintu-pintu rizki untuk mereka. Tetapi kenyataannya mereka berpaling dan menyalahi ajaran para rasulnya. Minhum ummatum muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, yang kata Ibnu Abbas tadi Quran yang diturunkan dari Rabb mereka, dan itu tersebutkan dalam kitab-kitab mereka, ada isyarat-isyarat akan datangnya nabi di akhir zaman, penutup para nabi, sifat-sifatnya begini-begini, dan diperintah mereka untuk mentaatinya, diwajibkan untuk mengimaninya, ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil. Sebelum itu mereka rubah-rubah. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Artinya itu yang membawa banyak rizki, baik yang turun itu dari langit atau yang tumbuh dari bumi, mintah ti arjulihim, yang di bawah kaki mereka. Dengan itu, bumi akan Allah keluarkan darinya barokahnya, sehingga subur, panen melimpah. Nah, kata Mujahid dan Sa'id ibn Jubair, Qatadah, Suddi, ini serupa dengan ayat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau saja penduduk suatu negeri itu mau beriman, bertakwa, mau mentaati Rasulnya, niscaya akan kami bukakan bagi mereka barokah dari langit, dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami hukum mereka akibat ulah mereka. Atau sebagian mufassirin menyebutkan makna la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, mereka akan makan rizki itu dari atas mereka, dari bawah kaki mereka. Artinya akan mereka dapati rizki tanpa susah payah, tanpa harus banting tulang, dipermudah oleh Allah sampainya rizki itu kepada mereka. Tanpa harus banyak bekerja atau memaksa untuk melakukan ini dan itu, dengan mudah segala rizki Allah berikan kepada mereka atas keimanan, ketakwaan mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dari Abdurrahman Ibn Jubair Ibn Nufair dari ayahnya Jubair bin Nufair radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, yushiku an yurfa'al ilm, gak akan lama lagi ilmu itu akan diangkat, dicabut. Maka Ziyad Ibn Labid bertanya, ya Rasulullah, kaifa yurfa'ul ilm wa qal qara'na al-Qur'an wa 'allamnahu abna'ana. Wahai Rasul, bagaimana ilmu itu akan diangkat, padahal kami telah baca Quran dan itu kami ajarkan kepada anak-anak kami. Qala thaqilat ka ummuka ya bna labid, in kunta la araka min afqahi ahli al-Madinah. Aku menganggapmu orang Madinah yang paling faqih. Awalaisatit Taurat wal Injil bi aidil Yahud wan Nasara? Bukankah Taurat, Injil juga ada di tangan Yahud dan Nasara? Fama aghna anhum hinna taraku amrallah. Tapi semua itu enggak ada gunanya ternyata bagi mereka. Hatta Taurat atau Injilnya di tangan mereka, ketika mereka enggak ada ketaatannya, tidak ada pengamalannya terhadap syariat Allah atau ajaran Rasulnya. Kemudian beliau bacakan ayat ini, walau annahum aqamu tawrata wal injil, kalau saja mereka mau menegakkan Taurat, Injil, wama unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim min tahti arjulihim. Minhum ummatum muqtasidah wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun. Ini mirip dengan Al-A'raf di ayat 159. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan dari kaum Musa ada orang-orang yang terbimbing dengan hidayah al-haq, dan dengan itu mereka adil, juga ucapan pengikut-pengikut Nabiullah Isa alaihissalam dalam al-hadith, fa'atayna alladhina amanu minhum ajrahum wa kathirun minhum fasikun. Orang-orang yang beriman kami berikan pahalanya kepada mereka, adapun banyak dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Demikian dalam surat Al-Hadid. Artinya, maqam derajat tertinggi mereka adalah iktisad. Dan itu pada umat-umat terdahulu, ummatum muktasidah. Tapi itu bagi mereka derajat maqam mereka yang tertinggi. Sementara di umat ini, itu derajat pertengahan. Yang tertingginya mereka itu pertengahan di umat ini, belum yang tertinggi di umat ini. Karena di atas itu ada maqam as-sabiqin, yang lebih tinggi. Seperti yang Allah sebutkan di ayat Fatir, "Tsumma awratsnal kitaba alladziina astafaina min 'ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiq bil khairat bi idznillah dzalika wal fadlul kabir dzalika wal fadlul kabir jannatu adnin yadkhulunaha." Disebutkan tiga golongan ini di umat ini. Ada dari mereka yang zalim li nafsihi. Zalim terhadap dirinya, tapi masuk dalam umat ini. Karena termasuk orang-orang yang diwariskan padanya kitab. Auratsnal kitab alladziina astafaina min ibadina. Termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ada di antara mereka zalim, yang masih melakukan dosa ini, dosa itu, yang diharamkan kadang masih dia langgar sebagiannya, yang diperintah, diwajibkan masih dia sia-siakan sebagiannya, walaupun dia taati, dia ulur-ulur waktunya, dia tunda-tunda pelaksanaannya. Zalim li nafsihi. Yang kedua, muktasid. Muktasid yang pertengahan, disebutkan mereka adalah orang yang mengamalkan yang wajib, yang diperintahkan, tidak lebih dari itu, dan meninggalkan yang dilarang dan diharamkan atas mereka, tidak lebih dari itu. Muktasid, yang wajib dia taati, yang haram dia tinggalkan. Yang ketiga, sabiqun bil khairat, lebih tinggi. Tadi muktasid itu derajat tertingginya umat terdahulu. Di umat ini masih ada yang lebih tinggi, sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat, yang berlomba dalam kebaikan. Mereka ini orang-orang yang tidak hanya menjalankan yang wajib, tapi juga yang sunnah-sunnah. Tidak hanya meninggalkan yang haram-haram, tapi juga bahkan yang makruh-makruh. Maka tentu derajatnya jauh lebih tinggi dari yang muktasid. Dan itu fadilah, keutamaan yang Allah berikan pada umat ini. Makanya derajat atau fadilah umat ini lebih tinggi dibanding umat-umat yang terdahulu. Makanya di dalam hadis Rasulullah perumpamakan seperti seorang pekerja yang ditawari untuk bekerja dari waktu pagi sampai siang dengan upah 1 dinar. Maka diambil oleh umat Yahudi. Nah, ditawari untuk bekerja dari waktu siang sampai sore atau sampai malam dengan upah 1 dinar, diambil itu oleh Nasoro. Kemudian ada tawaran yang mau bekerja di waktu yang sangat pendek, waktu yang sangat ringkas, cepat, gak lama, tapi dengan upah yang double, 2 dinar. Maka itu diambil umat ini. Maka kalian, Rasul katakan, lebih sedikit umur kalian, lebih sedikit amalan kalian, tapi lebih banyak pahalanya di sisi Allah SWT. Dan tidak ada kedzaliman di situ. Fadlullah yu'tihi may yasha. Allah berikan keutamaan bagi yang Allah kehendaki. Sebagaimana majikan ini pun enggak zalim. Dia enggak mengambil atau mengurangi haknya pekerja yang sebelumnya. Dia kasih penuh. Tapi memang dia tentukan segitu upahnya. Nah, makanya umat ini seperti disebutkan di tafsir pula terkait Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, 30 tahun lebih. Ketika Ahlul Kitab membangga-banggakan di hadapan para sahabat bahwa di kami ada orang yang beribadah kepada Allah 8 tahun non-stop tanpa henti, terus dalam ibadahnya. Mendengar itu, sebagian sahabat seperti meremehkan amalannya. Gak ada apa-apanya dibanding umat-umat terdahulu. Maka kemudian Allah turunkan ayat ini bahwa di umat ini gak butuh tahunan. 1 malam saja, malam Lailatul Qadar, keutamaannya sudah melebihi 1000 bulan. Hanya bahkan 1 malam, bukan 1 hari. Bukan 1 hari, 1 malam. Yang namanya malam dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Dan itu pun tidak full digunakan untuk ibadah. Masih ada makannya, masih ada istirahatnya. Itu jauh lebih afdol, lebih baik dari 1000 bulan. Maka tenang dan bahagia para sahabat mendengar itu. Di situ ada ibarat yang sering diangkat, biasanya dikaitkan untuk membedakan antara orang soleh dengan yang lebih soleh darinya. Mereka istilahkan yang soleh ini abror. Orang-orang abror. yang lebih soleh dari itu diistilahkan mukarrabin, orang-orang yang mukarrabin. Biasa disebut-sebutkan oleh mereka ungkapan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kalau itu kebaikan bagi orang-orang soleh, itu kejelekan bagi yang lebih soleh darinya. Kata Syekhul Islam rahimahullah, maknanya jika diarahkan kepada makna yang benar, yang pertama, abror, orang-orang soleh menganggap sudah cukup baik hasanat, kebaikan, ketika mencukupkan diri menjalankan yang wajib. 5 waktu dia jaga, Ramadan dia puasa, yang haram-haram, minuman keras, narkoba mungkin, zina atau ini, dia tinggalkan, dia gak mau ngelanggar. Bagi mereka itu sudah sebagai hasanat, sebagai kebaikan. Tapi bagi mukarrabin, bagi yang lebih soleh, itu kejelekan. Sebatas itu masih jelek. Bagaimana membatasi diri dengan yang wajib? Masih ada amalan-amalan sunnah lain. Sayang mereka tinggalkan. Abror. Tidak mengamalkannya. Makanya bagi mukarrabin itu jelek, bukan hasanat, bukan kebaikan. Semestinya masih mengejalankan rawatib, qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha. Puasa pun demikian, masih ada Senin Kamis, puasa Dawud, ayamul bid, Muharram, Asyura, dan yang lain-lainnya. Puasa-puasa sunnah. Makanya itu jelek bagi orang yang mukarrabin, orang-orang yang lebih soleh. Yang kedua, seorang hamba terkadang diperintah mengamalkan suatu amalan merupakan kebaikan, imma itu wajib, imma itu sunnah. Dan itu batas yang dia ketahui dari ilmu yang dia punya, atau itu batas kemampuannya, batas ilmunya atau batas kemampuannya sampai situ. Namun orang yang lebih alim dari dia atau lebih mampu darinya, punya kemampuan masih lebih dari itu, tidak diperintahkan untuk itu. Namun diperintahkan untuk yang lebih tinggi dari itu. Diperintah untuk yang lebih besar, lebih berat dari itu. Sehingga kalau yang lebih tinggi ini mukarrabin, mengamalkan, mengambil yang rendah, maka itu kejelekan baginya. Karena dalam keadaan dia lebih alim, ilmunya lebih, atau dia lebih mampu, bagaimana dia ngambil yang rendah? Bagaimana dia hanya mau mengamalkan yang rendah, sementara dia diperintah untuk yang lebih tinggi. ini yang lebih tinggi derajatnya mukarrabin, yang lebih rendah ini derajatnya abror. Makanya mereka sebutkan hasanatul abror, sayyiatul mukarrabin. Naam itu kebaikan bagi abror, bagi orang-orang soleh. Ya kalau dibahasakan misalnya mungkin standar lah, standar kebaikannya, nah, yaitu batas keilmuan mereka sampai di situ, atau batas kemampuannya sampai di level ini. Tapi bagi mukarrabin yang keilmuannya lebih, kemampuannya lebih, kalau mengamalkan yang standar ini jelek bagi mereka, sayyiat, gak pantas. Karena mereka seharusnya mengambil yang level lebih tinggi. Itu makna yang bisa difahami dengan benar dari pernyataan ini. Hasanatul abror, sayyiatul mukarrabin. Karena umat ini ada yang lebih tinggi dari sekedar muktasid. Muktasid, abror ini tadi, itu level tertingginya di umat terdahulu. Nasoro, Yahudi, mentok sudah level tertingginya abror ini, muktasid. Makanya kata Allah cuma dua pembagian umat ini, mereka ini, Yahud, Nasoro. Minhum ummatun muktasida, wa kathirun minhum sa'a makanu ya'malun. Muktasid, kemudian yang lain, banyak dari mereka jelek amal perbuatannya. Maksiat sudah. Juga level tertingginya mereka ummah muktasida. Tapi di umat ini, ummah muktasidah itu derajat yang masih tengah-tengah. Belum level tertingginya di umat ini. Level tertingginya, kalau bahasa mereka ini tadi disebutkan mukarrabin. Atau ayat menyebutkan, waminhum sabiqun bil khairat. Orang-orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Harta misalnya gak cukup hanya ngeluarkan zakatnya yang wajib, tapi dia juga semangat dalam yang sunnah, sehingga dia bersedekah, dia derma, dia berinfak, dia wakaf, dia ini, dia itu. Gak cukup hanya nunggu setahun sekali misalnya Ramadan keluarkan zakatnya. Bagus, nah, itu kebaikan tentunya. Tapi mukarrabin, sabiqun bil khairat, enggak ridho dengan level itu. Berhenti di situ enggak puas mereka. Pengin lebih karena kemampuannya lebih atau keilmuannya lebih. Makanya kalau yang ini turun ke sini jelek bagi mereka. Hasanatul abrar, sayyiatul mukarrabin. Itu makna yang benar, yang bisa dipahami atau dimengerti dengan benar. Tinggal makna yang rusak, makna yang jelek dan bahkan batil, bahkan sesat. Ungkapan ini juga digunakan untuk kebatilan. Hasanatul abror, sayyiatul mukarrabin, di sebagian orang dengan tata cara dia sendiri dan ajarannya sendiri menganggap kalau itu orang-orang abror, orang-orang soleh, kamu sholat, kamu ibadah, kamu puasa, kamu bersedekah, kamu zikir, kamu doa, semuanya. Kamu tidak berzina, kamu tidak mabuk, tidak mau minum khamr, minuman keras dan semisal itu semua, itu kebaikan bagimu. Karena itu ketaatan. Tapi bagi mukarrabin yang dianggap wali, dianggap sudah mencapai derajat yang jauh lebih tinggi, itu sebagai kejelekan. Jelek bagi dia untuk sholat, jelek bagi dia untuk Ramadan puasa, jelek bagi dia, enggak mau minum minuman keras, mabuk. Iya, itu kebaikan bagi abror, level rendah. Bagi yang masih di level ini, masih di tingkatan, karena kadang mereka bagi. Ada yang namanya tingkatan ini, ada yang namanya syariat, ada yang namanya ma'rifat, ada yang namanya hakikat. Ada syariat itu sendiri mereka bagi menjadi lub wal kishr. Itu semua yang kamu amalkan, ibadah sehari-hari, ketaatan, itu semua baru kulit luarnya doang, kata mereka. Kulit luar. Orang yang gak ngerti agama menurut mereka. Yang gak ngerti agama menganggap itulah inti dan yang terpenting dalam agama. Padahal itu baru kulitnya. Kalau jeruk, ya baru kulitnya saja. Durian baru lancip-lancipnya itu. Durinya. Yang bagian dalamnya, dagingnya yang lezat, yang dicari, yang diinginkan, bukan itu. Maka semakin orang lepas dari syariat, waliyadzubillah, semakin jauh dari syariat, semakin jauh dari ketaatan kepada Rasul SAW, semakin dia mengerti agama. Bagi mereka semakin tinggi ketaatannya, muqarrabin. Makanya terkadang kamu jumpai orang-orang seperti ini enggak sholat. Kalau ditegur misalnya, kok enggak sholat itu? Oh ya, memang kamu melihatnya enggak sholat karena kamu masih di tingkatan kulit luar. Kamu belum sampai ke agama ini, ke intisarinya. Kalau beliau sholat, itu kejelekan bagi beliau. Loh, itu kok sama wanita yang bukan mahramnya tentunya, atau kok didapati di kafe atau di tempat-tempat maksiat, minum-minuman keras. Ya bagi kamu itu kejelekan. Bagi kamu itu mungkin maksiat, tapi bagi beliau itu hasanat, kebaikan. Waliyadzubillah. Ini tentunya makna yang sesat, batil dan rusak. Bagaimana kemaksiatan dibungkus sedemikian rupa berubah menjadi kebaikan dan ketaatan. Semenjak kapan di dalam agama, di dalam Islam, kemaksiatan dianggap sebagai ibadah? Ini rusak, gak benar. Nah, makna yang benar, yang bisa difahami dengan baik, seperti yang Syekhul Islam sebutkan, imma itu abror, hanya melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan itu bagi muqarrabin jelek. Karena semestinya bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah juga diamalkan, yang haram ditinggalkan, begitu pula yang makruh-makruh. Atau muqarrabin di level tertinggi, maka jelek bagi mereka kalau turun di level yang di bawahnya, abror. Sementara ilmu mereka lebih tinggi atau kemampuannya lebih tinggi dari abror. Al-muhim, dicontohkan makna yang benar ini, makna yang benar dicontohkan seperti sholat. Orang sehat, kuat, mampu, harus wajib berdiri. Gak mampu, sakit atau ada udzur, boleh duduk bersila dalam sholatnya. Masih juga gak mampu, berbaring sholatnya. Bagi yang sakit sholat duduk itu kebaikan bagi dia, karena itu sampai situ kemampuannya. Nggak mampu dia berdiri karena sakit, kakinya kesleo atau apa misalnya, apalagi yang mungkin berbaring nggak boleh duduk atau berdiri, itu sudah kebaikan bagi dia. Tapi bagi yang dalam keadaan mampu, bagi yang dalam keadaan kuat, sehat, sholat duduk jelek bagi dia. Karena dia turun levelnya. Yang semestinya dia mampu berdiri, dia sehat, kuat, kok turun menjalankan sholat dengan duduk atau dengan berbaring. Maka itu kejelekan baginya, bagi yang sehat. Bagi yang sakit, na'am, itu kebaikan baginya. Demikian yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Yang jelas sebelum itu semua, ucapan ini bukan dari ayat Quran, bukan dari hadis Rasul, bukan pula dari para sahabat atau tabi'in. Orang-orang belakangan bikin, sehingga mereka katakan tadi, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, kebaikan orang-orang abrar itu kejelekan bagi para muqarrabin. Bukan nas dari ayat Quran yang pasti benarnya, bukan nas pula dari hadis Rasulullah yang ma'sum, bukan pula diucapkan oleh generasi terbaik umat ini, sahabat, tabi'in. Gak ada yang bilang. Orang-orang belakangan untuk maunya mereka tadi, ingin lepas dari keterikatan kepada syariat. Maka mereka buat-buat teori-teori tadi. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Tapi jika mau diarahkan maknanya yang seharusnya seperti yang tadi ditafsirkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Kembali kepada ayat Allah subhanahu wa ta'ala Isha. Ya, lanjutannya insyaAllah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.